Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwan fillah, a'udzubikumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah malam ini kita mulai dari ayat yang ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, 127. Nah. Allahul musta'an. Nah. Kita mulai dari ayat yang ke-127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun. Dan berkatalah para tokoh dan pembesar dari kaum Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi. Wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Nabi Musa dan kaumnya berbuat kerusakan di muka bumi? Wa yadharuka wa alihatak. Dan dia meninggalkanmu dan meninggalkan sesembahan-sesembahan. Qala Fir'aun menjawab, sanuqattilu abna'ahum, kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka. Wa nastahyi nisa'ahum, dan kami biarkan hidup wanita-wanita di kalangan mereka. Wa inna fawqahum qahirun, dan sungguh kita berkuasa di atas mereka. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, hadza wa Fir'aun wa mala'ahu wa 'amatuhum al-muttabi'una lil mala'i qad istakbaru an ayatillah wa jahadu biha zulmaw wa uluwa wa qalu li fir'auna muhayyijina lahu alal iqa'i bi Musa wa za'imina annama ja'a batilun wa fasadun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi bidda'wati ilallah wa ila makarimil akhlaqi wa mahasinil a'mali allati hiya as-salahu fil ardi wa ma hum alayhi wal fasadu walakinna adh-dhalimina la yubaluna bima yaqulun wa yad'uka wa alihataka ay yada'aka anta wa alihataka wa yanha anka wa yasuddun nasa adittiba'ika wa qala fir'aun mujiban lahum bi annahu sayada'u bani isra'ila ma'a Musa fi halatin la yanmuna fiha wa ya'manu fir'aun wa qawmu biza'mihi min dararihim sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum ay nastabqihunna fala naqtuluhunna fa idza fa'alna dhalika aminna min kasratihim wa kunna mustahdimina libaqihim musakhirina lahum ala ma nasha'u minal a'mal wa inna fawqahum qahirun la khuruja lahum an hukmina wala qudrata wa hadha nihayatul jabruti min fir'auna wal utuwi naam wal utuwu wal qaswatu. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Fir'aun dan para pembesar-pembesarnya serta pengikut mereka sombong, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah. Mereka menentang ayat-ayat Allah itu secara zalim dan membanggakan diri. Mereka berkata kepada Fir'aun, mengobarkan api permusuhan untuk melakukan tindakan terhadap Nabi Musa. Mereka menyangka bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah kebatilan dan kerusakan. Maka pembesar Fir'aun berkata, wahai Fir'aun, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di muka bumi dengan berdakwah ke jalan Allah, memperbaiki akhlak dan melakukan amal yang baik yang merupakan kebaikan di muka bumi? Adapun yang mereka lakukan adalah kerusakan. Akan tetapi orang-orang zalim itu tidak peduli dengan apa yang mereka ucapkan. Dan apakah engkau membiarkan Musa meninggalkan engkau dan meninggalkan sesembahanmu, yakni meninggalkan engkau dan sesembahanmu, melarang dan menghalangi manusia untuk mengikutimu? Maka Fir'aun pun menjawab ucapan pembesar-pembesarnya bahwa dia akan membiarkan Bani Israel berkumpul bersama Nabi Musa dalam suatu keadaan yang mereka tidak bisa berkembang biak. Fir'aun merasa aman, begitu pula kaumnya menurut anggapan Fir'aun tidak akan diganggu oleh Bani Israel. Dengan cara kami akan membunuh anak-anak laki-laki mereka dan kami membiarkan hidup wanita-wanita di kalangan mereka. Artinya, kita membiarkan wanita-wanita itu hidup dan tidak membunuhnya. Dan jika kita melakukan hal itu, kita akan merasa aman, sekalipun jumlah mereka banyak. Kita akan menjadikan mereka pembantu. Kita akan mengatur mereka sesuai dengan apa yang kita kehendaki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Sungguh kita berkuasa di atas mereka. Mereka tidak akan berani keluar dari hukum kita dan tidak punya kekuasaan. Inilah puncak kediktatoran Fir'aun, puncak kesombongan dan kekeras hatiannya, ya. Puncak kesombongan dan puncak keras hati si Fir'aun. Taib barakafikum. Dalam ayat ini ikhwan abidina a'azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, sudah menjadi kebiasaan bahwa tokoh-tokoh masyarakat menjadi pihak yang menentang dakwah al-haq. Artinya sejak dulu hingga kini yang menentang dakwah para nabi dan rasul dan para pengikutnya itu adalah tokoh-tokoh yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa demikian? Karena mereka takut kedudukannya tergeser, takut enggak punya kekuatan lagi jika masyarakat mengikuti ajaran para nabi dan rasul atau ajaran para dai ilallah. Takut ditinggal oleh pengikutnya. Sehingga mereka berusaha menentang dakwah para nabi dan rasul agar mereka tetap berkuasa. Padahal ikhwan fillah azakumullah, kalau seandainya tokoh-tokoh masyarakat itu mau mengikuti ajaran para nabi dan rasul, mau mengikuti dakwah al-haq, niscaya kedudukan mereka akan semakin kokoh, semakin tinggi, baik di dunia maupun apa ini, di akhirat. Barakallahu fikum. Faedah yang kedua, orang yang ditutup mata hatinya akan perpandangan terbalik. Jadi orang yang ditutup mata hatinya oleh Allah akan berpandangan terbalik. Yang benar dianggap batil dan merusak. Yang batil dianggap al-haq dan memakmurkan dunia. Nah, sebagaimana ucapan tokoh-tokoh masyarakat dan pembesar-pembesar Fir'aun, mereka menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa adalah ajaran yang batil dan kerusakan, bisa merusak kemakmuran. Barakallahu fikum. Padahal sebetulnya mereka lah yang batil dan berbuat apa ini? Kerusakan. Nah, Taib. Kemudian faedah yang ketiga, di antara bentuk kejahatan Fir'aun adalah melakukan pembunuhan massal. Ya, di samping dia mengaku sebagai Tuhan selain Allah, dia memiliki kejahatan yang sangat besar dosanya. Itu melakukan pembunuhan massal. Fir'aun melakukan dua kali pembunuhan massal itu. Yang pertama ialah sebelum Nabi Musa diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nabi Musa sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ini Fir'aun sudah melakukan kejahatan massal. Ya. Karena para penasihatnya ada yang memberitahu bahwa Fir'aun akan digulingkan kekuasaannya oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Maka Fir'aun menanggapi hal itu dengan cara membunuh secara massal bayi laki-laki yang baru lahir. Setiap 2 tahun sekali. Jadi gak tiap tahun. Tiap 2 tahun sekali Fir'aun membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Taib, barakallahu fikum. Dan Nabi Musa alaihissalam termasuk bayi yang selamat dari pembunuhan massal tadi. Sebagian yang ahli tafsir berpendapat bahwa Nabi Musa lahir di saat pembunuhan massal itu terjadi, sehingga ibunya menyembunyikan Nabi Musa dalam sebuah peti, kemudian dilempar ke Laut Merah, ya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Musa dilahirkan di tahun yang di situ tidak ada apa ini, pembunuhan massal, 2 tahun sekali. Wallahu ta'ala bissawab. Yang jelas Nabi Musa selamat dari pembunuhan massal yang dilakukan oleh Fir'aun dan pasukannya. Ini pembunuhan massal yang pertama. Karena takut akan lahir bayi laki-laki yang nanti akan menggulingkan kekuasaannya dari kalangan Bani Israil. Nah, ternyata bayi laki-laki yang ditakuti Fir'aun itu dirawat Fir'aun sendiri dalam rumahnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Fir'aun lah yang merawat bayi laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya. Bayi laki-laki itu bernama Musa alaihissalam. Nah, tanpa disadarinya, itu menunjukkan bahwasanya Fir'aun tidak pantas sebagai Tuhan. Barakofikum. Kenapa? Dia gak ngerti kalau yang dia rawat itu adalah yang akan menggulingkan kekuasaannya. Nah, itu berarti kan sifat kekurangannya. Padahal Tuhan itu sempurna. Kemudian pembunuhan massal yang kedua adalah setelah terjadinya pertempuran antara Nabi Musa dengan tukang-tukang sihir di negeri Mesir. Barakallahu. Yang dimenangkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Saat itu ikhwan abidin a'uzakumullah, tukang sihir yang kalah kemudian mengakui bahwa Nabi Musa tidak menampilkan sihir tapi betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tukang-tukang sihir itu kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanna bi rabbi Musa. Naam. Amanna bi rabbil alamin, rabbi Musa wa Harun. Setelah mengetahui tukang sihirnya beriman, maka Fir'aun murka. Marah karena mereka belon beriman sebelum diizinkan. Apalagi sampai meninggalkan ajaran Fir'aun. Maka Fir'aun pun mengancam mereka, memotong tangan dan kakinya secara bersilang. Dan apa yang diancamkan oleh Fir'aun ini benar-benar dilakukannya. Dan tukang sihir itu pun tetap teguh di atas keimanannya. Barakofikum. Mereka kemudian berdoa, Rabbana afri alaina sabrah wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran untuk kami supaya tetap mempertahankan iman kami, dan matikanlah kami di atas Islam. Minta husnul khotimah. Setelah selesai menghukum tukang sihir yang beriman tadi, maka ternyata para pembesar dan penasihat Fir'aun mendatangi Fir'aun, menasihati Fir'aun. Hei Fir'aun, apakah setelah kejadian ini engkau biarkan Musa dan kaumnya untuk terus merusak bumi ini, katanya, dan meninggalkan engkau dan sesembahan? Nabi Musa dianggap berbuat kerusakan, padahal yang berbuat kerusakan itu ya Fir'aun dan pengikutnya. Nabi Musa justru memperbaiki bumi. Ternyata Fir'aun pun menuruti nasihat pemuka-pemuka kerajaan itu dan merencanakan pembunuhan massal untuk yang kedua kalinya. Fir'aun pun melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap anak-anak laki-laki Bani Israel. Naam. Taib. dan membiarkan wanita-wanita mereka dengan anggapan bahwa kalau laki-laki itu yang punya kekuatan untuk terus merongrong kekuasaannya, kalau wanita mereka enggak punya kekuatan. Nah, apalagi kalau wanita enggak ada laki-laki, enggak bisa saling menikah, enggak bisa berkembang biak, enggak punya anak, enggak punya keturunan. Sehingga Fir'aun dengan anggapannya semacam itu tetap kokoh di atas kekuasaannya dan tidak akan bisa digulingkan. Nah, baik. Lalu apa nasihat Nabi Musa terhadap kaumnya dari kalangan Bani Israel yang beriman kepadanya dengan ancaman Fir'aun itu? Penindasan demi penindasan mereka dapatkan. Maka disebutkan dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-128. Qala Musa, Musa pun berkata di kaumihi kepada kaumnya, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik Fir'aun. Yurithuha may yasha'u min ibadih, Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba yang ia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, qala Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa qala Musa liqaumihi musian lahum fi hadhil halah allati la yaqdiruna ma'aha ala syai' wala muqawamata bil muqawamati ilahiyah wal isti'ana arbaniyah, ista'inu billah ay i'tamidu alayhi fi jalbi ma yanfa'ukum wa daf'i ma yadurukum wathiqu billahi annahu sayutimmu amrakum wasbiru ay ilzamus sabra ala ma yahillu bikum muntadirina lil faraji innal arda lillah laysat li fir'aun wala liqaumihi hatta yatahakkamu fiha yurithuha may yasha'u min ibadihi ayyudawiluha bainan nasi ala hasabi masyiatihi wa hikmatihi walakinnal aqibata lil muttaqin fa innahum wa in imtahanu muddatan ibtilaan minallah wa hikmatan fa innan nasra lahum wal aqibatul hamidatu lahum ala qaumihim wa hadhihi wadhifatul abdi annahu indal qudrah ay yaf'ala min al asbabid dafi'ati anhu adal ghair ma yaqdiru alayh wa indal adzi ay yasbira wa yasta'ina Allah wa yantadira al faraja. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, memberi nasihat kepada mereka dalam keadaan genting semacam ini, yang mana mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan sedikit pun menghadapi keadaan itu. Maka tidak ada yang bisa menanganinya kecuali dengan penanganan ilahiyah dan pertolongan rabbaniyah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Bersandarlah kalian kepada Allah untuk mendatangkan apa yang bermanfaat bagi kalian dan menolak apa yang memadaratkan kalian. Percayalah kalian kepada Allah bahwa sungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan kalian. Sabarlah, tetaplah sabar menghadapi apa yang menimpa kalian sambil menunggu datangnya pertolongan. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, bukan milik Fir'aun, bukan milik kaumnya. Sehingga mereka tidak berhak untuk menghukumi di dunia ini. Allah akan mewariskan bumi ini kepada hamba yang ia kehendaki. Akan menggantinya untuk menguasai bumi itu di antara manusia. Sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah. Akan tetapi akibat yang baik untuk orang yang bertakwa. Sungguh mereka sekalipun dapat ujian beberapa waktu lamanya. Semata-mata ujian dari Allah dan hikmah dari Allah. Sungguh kemenangan ada di tangan mereka. Dan akibat yang baik untuk mereka dalam menangani kaumnya Fir'aun. Ini tugasnya seorang hamba ketika memiliki kemampuan untuk berusaha melakukan usaha yang bisa menolak gangguan orang lain sesuai dengan apa yang ia mampu. Tapi kalau kondisinya tidak memiliki kekuasaan, maka tugas hamba ialah bersabar dan meminta pertolongan kepada Allah sambil menunggu datangnya pertolongan. Ayat berikutnya yang ke-129. Apa komentar Bani Israel, pengikut Nabi Musa, ketika mendapat nasihat dari Nabi Musa? Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Bani Israel, pengikut Nabi Musa berkata, sungguh kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, wahai Musa. Dan juga tetap ditindas setelah engkau datang kepada kami. Jadi Bani Israel mengeluh. Sebelum Nabi Musa datang, yo ditindas. Sebelum itu ditindas, setelah Nabi Musa datang juga ditindas. Qala, Nabi Musa berkata, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Semoga Rabb kalian menghancurkan musuh kalian. Wa yastahlifakum fil ardi. Dan akan menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi ini. Fayandura kaifa ta'marun. Dan akan melihat apa yang akan kalian lakukan. Qala Syaikh Abdurrahman Ibn Sa'di Ramuta'ala, qalu li Musa mutadajjirina min tulima makasu fi adabi Fir'auna wa adiyatihi udina min qabli an ta'tiyana fa innahum yasumunana su'al adab yudabbikhuna abna'ana wa yastahyuna nisa'ana wa min ba'di ma ji'tana kadzalika. Faqala lahum Musa murjian lahum al faraja wal khalasa min syarrihim asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi ayyumakkinakum fiha wa yaj'ala lakum at-tadbira fiha fayandura kaifa ta'malun hal tashkuruna am takfurun wa hadha wa'dun anjazahu Allahu lamma ja'al waqtul ladzi aradahu Allah. Mereka berkata, wahai Musa, sambil mengeluh, betapa lama mereka merasakan penindasan Fir'aun dan gangguannya. Kami ditindas sebelum engkau datang kepada kami. Mereka menimpakan penindasan yang paling jelek kepada kami dengan menyembelih anak-anak laki-laki kami dan membiarkan hidup wanita-wanita kami. Dan tetap ditindas juga setelah engkau datang kepada kami. Maka Nabi Musa berkata kepada mereka, memberi harapan kepada mereka akan pertolongan dan bebas dari gangguan Fir'aun dan kaumnya. Semoga Rabb kalian membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian sebagai penguasa di muka bumi. memberi kalian kekuasaan di muka bumi dan menjadikan kalian mengurus bumi. Lalu Allah melihat apa yang kalian lakukan. Apakah kalian bersyukur atau kufur? Dan janji ini dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang waktu yang Allah inginkan. Barakallahu fikum. Taib. Di dalam dua ayat ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kewajiban seorang hamba ketika memiliki kekuasaan ialah melakukan usaha untuk menolak gangguan dengan kekuasaan atau kekuatan yang ia miliki. Jadi kalau kita punya kekuasaan, punya kekuatan, maka kita harus berusaha untuk mengamankan kaum muslimin, untuk menyingkirkan gangguan-gangguan terhadap kaum muslimin. Itu kalau punya apa ini? Kekuasaan dan kekuatan. Faedah yang kedua, kewajiban seorang hamba ketika tidak punya kekuatan dan kekuasaan ialah minta pertolongan kepada Allah dan sabar menunggu datangnya pertolongan. Jadi ketika kaum muslimin dalam keadaan tidak berkuasa, dalam keadaan tidak punya kekuatan, maka kewajiban mereka ialah meminta pertolongan kepada Allah dan sabar menunggu datangnya apa ini? Pertolongan. Nah, ini dalil yang digunakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka ditanya, bolehkah kita memberontak kepada penguasa kafir yang zalim? Jawabannya dirinci. Jika kaum muslimin memiliki kekuatan dan kekuasaan dan tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar, maka boleh bagi mereka untuk menggulingkan kekuasaan itu, memberontak dan mengganti dengan penguasa yang muslim. Tetapi jika kaum muslimin tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan yang cukup, bahkan bisa menimbulkan kerusakan yang lebih besar jika menggulingkan kekuasaan pemimpin yang kafir, maka tidak diperbolehkan. Harus minta pertolongan kepada Allah dan sabar menunggu datangnya pertolongan. Barakallahu fikum. Dan ini juga telah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Ketika di Makkah yang berkuasa siapa? Orang kafir. Ya. Orang kafir Quraisy yang berkuasa. Rasulullah dan para sahabat tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan. Nah, untuk melengsarkan penguasa kafir di Mekah itu, apa yang beliau lakukan? Nah, terus minta pertolongan kepada Allah, terus bersabar dan berdakwah, ya. Tapi ketika di Madinah, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan kekuasaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Apa yang mereka lakukan? Barakallahu fikum. Begitu ada penyerangan yang dilakukan oleh orang kafir, mereka pun membalasnya. Nah, menghilangkan gangguan-gangguan itu. Taib. Demikianlah yang harus kita lakukan, ya. Dan tidak boleh kemudian ketika tidak punya kekuasaan atau kekuatan masuk dalam parlemen-parlemen kafir dengan alasan membela Islam, membela syariat Islam. Oh, tidak. Masuknya tokoh Islam ke dalam parlemen-parlemen kafir itu sudah merusak syariat Islam sendiri. Sudah melanggar aturan Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Nah, ini yang perlu kalian pahami baik-baik untuk sekarang ini, musim-musim apa ini? Pileg dan Pilpres. Pileg itu ya pemilu legislatif ya. Kalau pilpres ialah pemilu presiden yang akan digelar tahun 2014 ini, barakallahu fikum, di tengah tahun nanti. Sekarang pertanyaannya, kaum muslimin di Indonesia ini punya kekuatan atau kekuasaan? Apa enggak? Hah? Punya apa enggak? Hah? Punya. Presidennya muslim. Maka bukan ini yang dipakai ayatnya, barakallahu fikum. Yang dipakai adalah hadis-hadis Rasul SAW yang mengajurkan kita untuk apa ini? Bersabar dan terus berdakwah kepada al-haq. Ya, bersabar kalau penguasanya tidak membela Islam dan kaum muslimin, bersabar kalau penguasanya tidak melaksanakan hukum-hukum Islam. Tetapi kita terus berdakwah agar masyarakat kembali kepada ajaran Islam. Nah, bukan ini yang dipakai, ya. Karena negara kita dipimpin oleh seorang muslim, ya, sehingga gak usah ngotot apalagi masuk-masuk parlemen macam-macam, gak usah, itu malah melakukan dua kali kesalahan. Yang pertama, dia tidak menganggap penguasanya itu. Yang kedua, dia menggunakan segala macam cara atau menghalalkan segala macam cara untuk merebut kekuasaan yang seharusnya gak usah pakai direbut. Oh, sudah di tangan kaum muslimin. Tapi kalau muslimin yang ada di Amerika, muslimin yang ada di Perancis, muslimin yang ada di Inggris, muslimin yang ada di Belanda, muslimin yang ada di Jepang, atau yang semisalnya dari negara-negara kafir yang pemimpinnya kafir, maka ini yang diterapkan. Kalau memang mereka gak punya kekuatan, gak punya kekuasaan untuk menggulingkan pemerintah yang kafir, kalau digulingkan malah terjadi pertumpahan darah di antara kaum muslimin sendiri yang pro pemerintah dan yang tidak, ya, maka mereka kewajibannya ialah minta pertolongan kepada Allah dan sabar. Barakallahu. Sebagaimana Rasulullah ketika di Makkah. Tapi kalau seandainya mereka sudah menguasai mayoritas daerah kafir itu dan bisa melengsarkan penguasa kafir di negara itu tanpa menimbulkan mafsadah yang lebih besar, korban harus ada, memang ada, labut pasti ya, kalau perang kan mesti ada korban. Tetapi sedikit mafsadahnya, lebih banyak maslahatnya, maka baru boleh sebagaimana Rasulullah mengamalkannya di Madinah. Baik, seperti itu. Nah, di Indonesia, ya kita tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim yang sah, tidak boleh melengsarkannya, karena mereka masih muslim, barakallahu fikum, dan sholat, barakallahu fikum, harus sabar dan terus berdakwah, serta memberi pengarahan dan nasihat kepada penguasa dengan cara yang baik, agar kembali kepada jalur yang benar. Barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan jika kaum muslimin mau kembali ke ajaran nabinya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal aqibatu lil muttaqin. Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Baik. Di sini ada beberapa as'ilah. Bolehkah seorang meneruskan puasanya dalam keadaan safar kalau tidak memberatkan? Enggak apa-apa. Barakallahu fikum. Siapakah yang memberi nama Nabi Musa dengan kata Musa, ibunya ataukah istrinya Fir'aun? Wallahu ta'ala bissawab. Ya, yang jelas bukan Fir'aun, bukan pula istrinya. Ya, nah, kalau dalam kisah-kisah semacam ini, kalau enggak disebutkan dalam Quran atau Sunnah, kita tidak diperbolehkan untuk mencari-cari sesuatu yang tidak disebutkan. Itu berarti tidak perlu. Ya, nah, yang penting adalah mengambil hikmah dari apa ini? Kisah itu. Barakallahu fikum. Taib. Yang lainnya ini banyak usulan-usulan dan macam-macam, ya. Ya, insyaallah saya baca dan saya tindak lanjuti, hanya saja tidak saya sampaikan ke forum. Barakallahu fikum. Nah. Masa usulan soal kucing dan yang lain-lain. Ya. Nah, ini harusnya enggak usah ke sini, ya. Kalau bikin soal, soalnya yang berkualitas, ya. Kalau masalah usulan macam-macam, langsung saja saya, ya. Enggak usah ke Daras Am, ya. Apalagi kalau urusan kucing, ya. Nah, yang buang kotoran sembarangan, bagaimana solusinya katanya, wabustaan, ya. Nah, ini harusnya tidak masuk sini, ya. Ini jangan diulangi lagi. Saya sudah sampaikan berkali-kali, forum kita ini forum ilmiah. Jadi kalau bertanya yang sudah dijawab oleh ustaz-ustaz sebelumnya, ya sudah, ganti yang baru, yang baik pertanyaannya. Kemudian kalau ada usulan atau ada permintaan nasihat dan sebagainya, sebaiknya di luar forum ini, ya, untuk supaya tetap terjaga keilmiahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakum khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.